Ibu dan Bapak dilihat pelajaran tajwidnya halaman ke-17. Bahasan kita tentang idgham. Ibu dan Bapak mohon diingat, kajian tentang idgham ini, idgham ditinjau dari segi hukum nun mati atau tanwin, gitu ya. Emang ada hukum yang lain? Ada, itu ya. Ada hukum nun mati atau tanwin, ada hukum lam mati, ada hukum mim mati, ada hukum huruf mati bertemu huruf hidup yang menjadi idgham. Lalu banyak ya. Baik, satu-satu aja kita pahami dulu. Idgham ditinjau dari hukum nun mati atau tanwin manakala berhadapan dengan huruf idgham yang 6. Mana huruf idgham yang 6 terkumpul dalam yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Yarmaluna. Inilah pelajaran idgham, idhar, ihfa, iklab yang dulu kita kenal awal-awalnya. Kita pikir tajwid itu ini aja, padahal banyak gitu ya. Itu. Kita tahu itu idhar, itu ihfa, itu iklab, itu idgham. Itu hanya bagian kecil dari hukum nun mati atau tanwin. Jadi bagian kecil dari pelajaran tajwid. Masih ada hal-hal lainnya hukum-hukum itu. Nah, di halaman 17 ini huruf idgham ada 6. Terkumpul dalam yarmaluna. Idgham itu apa sih? Kan yang lalu sudah kita bahas bahwa kajian kita nun mati atau tanwin itu kalau dilatenkan ujungnya jadi n. An, min, an, in, un. Nah, an ujung n ujungnya ini akan menjadi apa manakala berhadapan dengan huruf hijaiyah. Nun mati atau tanwin bunyi n, bunyi an-nya ini manakala berhadapan dengan huruf idhar, maka bunyi n-nya tetap jelas. Jelas idhar n tanpa dihentak, kecuali bagi orang yang tengah belajar. Nah, dalam idgham bunyi n, nun matinya ini melebur pada huruf sesudahnya. Tentu huruf sesudahnya ini adalah salah satu dari huruf idgham ini. Idgham terkumpul dalam yarmaluna. Idgham dibagi dua. Ya, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah terjadi apabila nun mati atau tanwin. Maksudnya apa? Dalam kalimat yang kita baca itu ada nun matinya enggak? Kalau ada nun matinya bertemu dengan apa? Kalau enggak ada nun mati ada tanwinnya enggak? Tanwin itu apa? Tanwin itu bisa dilihat di halaman 14. Tanwin itu baris di atas 2, baris di bawah 2, doma yang kayak angka 6, angka 9 terbalik-terbalik 2. Nah, tanwin itu terdiri dari fathah tain, kasroh tain atau domah tain. 2-2 ya. Patahnya 2, kasrohnya 2, domahnya 2. Manakala patah 2, kasroh 2, domah 2 ini inilah tanwin. Bunyinya jadi n, an in un kan? Itu ban bin bun tan tin tun san sin sun. Nah, ini. Nah, nun mati atau tanwin ini manakala berhadapan dengan huruf idgham melebur. Bunyi n-nya berubah menjadi huruf sesudahnya. Nah, kalau nun mati atau tanwinnya berhadapan dengan huruf-huruf idgham bi gunnah, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu terkumpul dalam yanmu. Nah, kalau nun mati atau tanwinnya bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, salah satu huruf yang 4 ini, ya, nun, mim, wawu, maka dimasukkan, dileburkan, bunyi n-nya menjadi seakan-akan tidak ada, jadi hilang, berubah menjadi huruf sesudahnya. Huruf salah satu dari yanmu ini, ya nun mim wau, disertai dengan dengung dan ditahan. Itu. Sedangkan idgham bila gunnah, kalau nun mati atau tanwinnya berhadapan dengan lam atau ro. Idgham bila gunnah, diidghamkan, dileburkan, dimasukkan ke dalam huruf salah satu lam atau ro tanpa disertai dengan dengung dan tanpa ditahan. Beda dengan idgham bi gunnah. Kita lihat contoh.

Kenapa? Karena tanwin atau karena kasroh tain berhadapan dengan ro. La in lam itu juga idgham bila gunnah. Kenapa? Karena nun mati ketemu lam. Dibacanya menjadi la illam. Khairun laka dibacanya menjadi khairul laka. Hukumnya idgham bila gunnah karena dhommah tain atau karena tanwin berhadapan dengan ya. Yauma idzin la khabir dibaca menjadi yauma idzil. Tanwin atau kasrah tain ketemu lam. Itulah idgham bila gunnah. Praktiknya surah 69, surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Dilihat ya. Apa yang kita pelajari. Alif Lam Qomariyah, Alif Lam Samsiyah, Gunnah, Idhar, Ikhfa, Idgham. Idgham udah kan? Idhar udah. Ikhfanya belum dibahas saat ini. Tapi yang lalu kan sudah. Dilihat ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al tuh. Al jelas ya lamnya. Al al-haqqatu mal haqqah. Al al-haqqatu mal haqqah. Mad tabi'i ketemu huruf bertasydid halaman 40 nomor 6 mad lajim musaqqal kalimi. Banyak kan? Tuh. Taknya karena dihentikan itu tak marbutoh. Jadi ha. Maknya al-haqqatu mal. Maknya mad tabi'i tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam qomariyah. Al-haqqatu mal haqqah. Wama ad, kalau kelas sugro. Wama adraka mal haqqah. Itu. Wama, itu ya. Wama ad, wama adra ro. Wa-nya kosor, kosar pendek. Wama a mad tobi'i ketemu alif. Jadi mad ja'izman pasil. Ketemu alif. Bukan ketemu alif, pari. Itu mad tobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Betul. Tapi fisiknya cetakan Indonesia kan ketemu alif. Kita sudah salah kaprah dari awal ya. Itu. Betul katakan mad tobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Karena di alif itu ada hamzahnya. Wama itu alif. Alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Jadi di situ mad ja'izman pasil. Wama adro, ro-nya mad asli. Wama adro kama, mad tobi'inya tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam qomariyah. Wama ad, kol-kola sugro. Wama adro kamal haqqah, mad lajim, musaqqal kalimi. Kazzabat. Hamas. Kazzabat Thamud wa'adun. Tuh. Dhommah tain atau tanwin ketemu ba jadi iklab. Huruf iklab satu. Kazzabat Hamas. Kazzabat Thamud wa'adun bil. Alif lam qomariyah. Bil qari'ah. Kosar. Ko-nya matobi'i. Ahnya enggak bil qari'ah, enggak. Enggak mad adad li sukun. Kenapa? Karena setelah mad tobi'inya banyak huruf kosarnya. Yang menjadi mad adad li sukun kalau setelah mad tobi'i ketemu satu huruf kosar. Kazzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Fa am gunnah. Fa amma Thamud fa uhliku bittaghiyah. Fa am gunnah. Mim bertasydid. Ada berapa huruf gunnah? Dua. Nun dan mim bertasydid. Cara bacanya tiga. Dibaca dobel karena tasydidnya dibaca ganda. Ditahan karena pemanjangnya gunnah. Dan ada dengungnya itulah gunnah. Maknya jadi matobi jadi dobel. Gunnah dan matobi'i. Fa amma Thamud fa uhliku biyab Tariyah bid alif lam samsiah. Wa am gunna wa amma matobi'i wa amma matobi'i wa amma adun ikhfa karena domatain atau tanwin ketemu fa. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin rin idhar karena tanwin atau kasrah tain kasrah dua ketemu ain. Birihin sarsarin sarsarin atiyah tambah butuh jika dihentikan jadi ha. Sakharaha matbi'i sakharaha 'alai huruf lin 'alaihim mimati ketemu sin idhar hukum mimati mimati ketemu mim jadi idgham mimi mimati ketemu ba jadi ikhfa safawi mimati ketemu selain mim dan ba jadi idhar mimati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Lihat halaman 28 buku wajib kita 28 29 30 kajian tentang hukum mimati, nanti dilihatnya ya, jangan sekarang nanti bingung. Catat aja. Sakharaha 'alaihim sab qala sugra sab'alayaliu idgham bi guna sab'alayaliu wa sama mad asli wa samaniyata ayyam jadi mad ada di sukun kalau dihentikan, tapi di situ ada waqaf la terlarang untuk berhenti. Kalau terpaksa berhenti di situ harus ngulang. Wa samaniyata ayyamin jadi idhar kasrah ta'in atau tanwin ketemu ha. Wa samaniyata ayyamin husuman husuman tabi'i husuman jadi ikhfa tanwin ketemu fa. Husuman fatara matobi'i sebetulnya kan ada iya, iya-nya ya layina ya pengganti alif. Tapi karena setelah matobi'inya ketemu alif lam komariah maka tidak dibaca panjang. Husuman fataral qaulin fataral qauma fi fataral qauma fiha syar'a fi matobi hanya matobi fiha syar'a ka'an gunna ka'annahum a'jazu nakhlin lin idhar idhar halkit tanwin atau kasratain ketemu kho nakhlin khawiyah fahal idhar hukum lamati ketemu ta fahal taro mad asli fahal taro lahum idgham mimmi idgham mutamasilan karena mim mati ketemu mim ditandai dengan mim mati ket mim sukun ketemu huruf mim bertasjid kan. Saya bilang rumusnya setiap menemukan huruf sukun huruf mati bertemu dengan huruf bertasjid huruf matinya jangan dibaca, jadi lahum gitu. Minnya jadi mim nun mati ketemu ba iklab bunyi m samar sedikit. Fahal tara lahum mim baqiyah tak marbutoh jika dihentikan menjadi ha bunyinya. Dari atas lagi. Dari ayat 1. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah. كَذَّبَ الثَّمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Wa thamaniyata ayyamin husuman fatara al-qawma fiha. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Ayat 9, kita teruskan ya. Gak percaya kalau di sini banyak tajwidnya? Saya juga baru ngeh tadi malam. Sering lewat, sering baca, tapi gak ngeh. Ayat 9. Wajah matobi ketemu hamzah, jadi mad wajib muntasil. Alisnya lebih tebal bandingkan dengan mad jaiz muntasil. Mad jaiz muntasil alisnya lebih tipis. Tidak percaya? Lihat yang sebelumnya ya. Itu di sini. Mana? Yang tadi. Ayat 3 tuh. Wa ma adra, ayat 3 kan? Mad jaiz muntasil matobi ketemu alif. Atau matabi ketemu hamzah di lain kalimat. Alisnya lebih kecil, lebih tipis. Bandingkan dengan mad wajib muntasil. Lebih tebal, lebih panjang. Ah, bingung saya mah. Pokoknya kalau ada yang berdiri, kayak alif, panjangnya satu alif. Ada yang kayak alis, panjangnya lima harokat. Gitu. Karena mad wajib muntasil kan panjangnya lima. Sedangkan mad jaiz muntasil 2-5. Mad wajib muntasil. Mad wajib musaqqal kalimi 6. Ya sama-sama gitu lah. Kurang lebih 5-6 harokat. Wanja fir roknya tafhim, bahwa bukan tipis karena sebelum rok mati ada baris di bawah. Wanja fir'aulin fir'aunu wa man ikhfa nun mati ketemu kaf wa man qab qalqalah sugro, ada sukroknya tuh qalqal sukro kata flesetannya, ada sukunnya sugro kecil. Wa man qablahu mad silah qasirah wal alif lam qamariyah wal mu hamzahnya mati bukan waw, jangan wal mu, jangan wal muttafika mad asli wal muttafikatu bil alif lam qamariyah bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'asaw lin rasu matobi'i rasu lauro tafhim tebel rabbihim mimati ketemu fa idhar syafawi rabbihim pa'akhazahum idhar hukum mimati ketemu alif akhdantar idgom bila gunnah karena tanwin kasrotain ketemu ro ya fa'akhzarahum akhzantar rabiyah gitu ya. Dibaca aja ya. Besok diteruskan ini teorinya. Bagus ini surat ini. Banyak tajwidnya. Ayat 9. Wanja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatan rabiyah. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kan wakuf lah Pak Ari, gak boleh berhenti. Betul, tapi di situ ada nomor ayat, ayat 11. Jadi boleh juga. Nomor ayat nilainya sama seperti wakuf mutlak. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Fa'idha nufikha fissuri nafkhatun wahidah. Wahumilatil segera. Hanya hamas. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ